Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله كتابا يتكن فمبهسا كتاب الملخص بشرح كتاب التوحيد. Terakhir kita sebutkan faedah-faedah dari surah Al-A'raf ayat 190 berkenaan dengan kisah Adam dan Hawa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anak kepadanya. Nah, di antara faedah-faedah yang lainnya dari ayat yang kita bacakan tersebut menjelaskan tentang hikmah diciptakannya para istri bagi anak-anak Adam. Di antara hikmahnya dengan diciptakannya para istri, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan kepada para suaminya. Begitu juga memperbanyak keturunan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan, istri-istri kalian, supaya kalian merasa tenang, condong kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa sayang, saling mencintai. Sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang mentafakurinya. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah menciptakannya dari tanah, maka Allah pun ciptakan istri untuknya. Walladhi khalaqakum min nafsi wahidah waja'ala minha zawjaha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam AS. Kita semua adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Dan Allah jadikan, ciptakan dari satu jiwa itu zaujah, istrinya, yaitu Hawa. Hawa Allah ciptakan dari bagian tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan adalah hikmahnya untuk memberikan ketenangan kepadanya. Nah, dan juga dijadikan keluarga yang saling menyayangi dan juga saling mencintai. Ini adalah hikmah diciptakannya para istri untuk Bani Adam, anak-anak Adam, untuk manusia. Yaitu sebagai tempat ketenangan, sebab ketenangan, memperbanyak keturunan, dan yang lain sebagainya. Di antara faedah-faedah, manfaat-manfaat diciptakannya para istri. Dengan adanya para istri, maka para suami memiliki sifat qawwamah, kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Para laki, mereka adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, dan juga penjagaan kepada para perempuan. Nah, dan lain sebagainya. Dan di antara hikmah yang paling penting dari itu semuanya yang kita sebutkan tadi, as-sakan, ketenangan. Nah, seseorang ketika datang ke rumahnya, kemudian di dalamnya ada istri yang solehah, istri yang baik, merasa tenang. Nah, merasa murtah, betah di rumah. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah." Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita istri yang salehah, sungguh kita telah memiliki sebaik-baik perhiasan dunia. Sehingga membuat kita tenang, membuat kita nyaman di rumah, betah di rumah. Nah, ini penghasungan kepada para istri. Hendaklah menjadi para istri yang soleh. Nah, dikarenakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar kepada para istri yang soleh. Istri yang soleh itu bukan hanya istri yang rajin sholatnya, sholat lima waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kemudian qiyamul lail, sholat duha, dan lain sebagainya. Dan bukan sekedar istri yang rajin saumnya, saum wajib, saum sunnah. Bukan juga sekedar istri yang dia semangat talabul ilminya, semangat baca Al-Qur'annya. Tapi di samping kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, istri yang solehah, yaitu istri yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan suaminya. Istri yang senantiasa mentaati suaminya pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Nah, istri yang tidak menyisi suaminya. Ini merupakan cerminan istri yang soleha. Nah, jadi ketika seorang istri dia rajin saumnya, rajin puasanya, rajin talabul ilminya, baca Al-Qur'annya, akan tapi tidak baik kepada suaminya, senang membentak suaminya, membelakakan matanya kepada suaminya, menghina, mencaci maki, merendahkan suaminya, tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya, ketahuilah, dia bukanlah istri yang solehah. Walaupun rajin puasa, rajin saumnya, semangat baca Al-Quran, semangat talabul ilmi, tapi kalau durhaka kepada suaminya, bukanlah istri yang solehah. Bahkan perbuatan semacam ini di antara sebab masuknya dan banyaknya para perempuan menjadi penghuni neraka. Ini ra'aitukunna aktsara ahli nar. Rasul mengatakan, sungguh aku melihat kalian, wahai para perempuan, kebanyakan penduduk neraka. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, lima zalika ya Rasulullah? Kenapa demikian, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, tuksilna al-la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian, wahai para perempuan, banyak mencela. Ya. Lisannya mudah mencela. Dan juga dikarenakan kalian, wahai para perempuan, tidak berterima kasih kepada suami. Nah, dan di antara bentuk kufrul asyir, mengkufuri suami, adalah tidak mentaati suami. Durhaka kepada suami, termasuk kufrul asyir, kekufuran kepada suami. Nah, faedah yang lainnya, dianugerahkan anak yang sempurna dalam penciptaannya, memiliki mata sempurna, tangan sempurna, dan telinga, anggota badan yang lainnya, apalagi soleh dalam agamanya, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nah, alhamdulillah kita dianugerahi putra putri yang sempurna. Nah, belajar ilmu agama, diberikan kesolehan, nikmat yang sangat besar. Yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-thayyibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, istri-istri kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu kalian. Nah, warazaqakum minat tayyibat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian minat tayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Dan juga Nabi Adam AS mengatakan, lain ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Kalau seandainya engkau ya Allah anugerahkan kepada kami anak yang sempurna, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Kenapa? Dikarenakan nikmat yang besar. Nah, baik perempuan ataukah laki-laki, anak tersebut, sungguh ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang patut kita syukuri. Nah, dan telah kita jelaskan di antara bentuk syukur terhadap anugerah ini, tidak menamai anak-anak kita dengan didahului kata abdun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang menamai anaknya didahului kata abdun, kemudian disandarkan kepada selain Allah, ini sebagai bentuk mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah. dinamai anaknya Abdul Hussein, Abdul Rasul, Abdul Haris. Misalkan, ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita sampaikan. Ya, di antara bentuk mengkufuri nikmat anak, tidak bersyukur terhadap anugerah anak yang Allah berikan kepadanya, menamai anaknya, didahului kata abdun, disandarkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini merupakan sekali lagi hikmah yang besar dengan adanya pernikahan. Ya, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, saling mencintai, saling menyayangi, dan juga memperbanyak keturunan. Ini hikmah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, fal mar'ah bila rajul takunu mu'addabatan, warwajulu bila mra'atin yakunu mu'addaban. Seorang perempuan tanpa suami hamba. Begitu juga seorang laki-laki tanpa istri, ini pun hamba. Nah, amma idza izdama'a zawjani mutanasibani fahada min tamamin ni'mah. Adapun apabila terkumpul ya, suami istri yang saling cocok satu dengan yang lainnya, maka ini merupakan kesempurnaan nikmat. Nah, faedah yang lainnya yang belum disebutkan dari pembahasan yang telah kita sampaikan, tahdir min kaidi iblis, berhati-hati dari tipu daya iblis. Iblis mengganggu orang tua kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, mereka adalah orang tua kita, dikarenakan kita semua adalah Bani Adam. Nah, iblis mengganggu kedua orang tua kita sejak mereka berada di jannah, sampai tergoda bisikan iblis melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memakan buah pohon yang dilarang untuk dimakan dalam surga tersebut. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kedua orang tua kita dari jannah yang penuh dengan kenikmatan, ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Nah, dan ternyata iblis tidak cukup di sana saja. Ketika Nabi Adam dan juga ibunda kita Hawa berada di bumi, di dunia, iblis kembali mengganggunya. Nah, di antaranya, ketika hamil, dibisikkan untuk menamai anaknya dengan nama Abdul Haris. Ya. Menamai anaknya menggunakan nama Abdun, disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tipu daya iblis. Nah. Ya. Hingga akhirnya Nabi Adam pun terjatuh kepada suatu kesalahan lagi. Dan dia pun bertobat darinya. Nah. Dikarenakan saking inginnya memiliki anak, menamai anaknya Abdul Haris. Kemudian turunlah ayat, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasannya iblis itu terus mengganggu manusia. tidak henti-hentinya. Setiap hari, setiap saat, iblis terus mengganggu manusia. Dan ini janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, ini janji iblis. Terus akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, lain akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau engkau berikan masa tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya akan aku sesatkan, akan aku halang-halangi manusia, keturunan Adam, kecuali sedikit sekali di antara mereka. Nah, ini janji iblis, sehingga tipu dayanya ini terus menerus. Nah, tidak berhasil dari satu tipu daya, berpindah kepada tipu daya yang lainnya. Sampai Al-Imam bin Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala belum menyebutkan 7 jerat iblis dan gangguan iblis kepada manusia. Dari mulai yang terbesar, terus bertahap-bertahap. Tidak berhasil yang paling besar, pindah kepada yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Yang pertama, kekafiran. Nah, ketika tidak mampu mengkafirkan seseorang, pindah kepada kebid'ahan. Kebid'ahan ini tipu daya iblis yang paling disukainya. Kenapa dikatakan kebid'ahan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam, bahkan ahli ibadah pun bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Nah, tatkala tidak berhasil dari jalan ini, berpindah kepada dosa-dosa besar. Ya. Tatkala tidak berhasil lagi, berpindah kepada dosa-dosa kecil. Menyepelekan dosa-dosa kecil. Nah, tatkala dosa besar pun sama. Sepelekan. Tidak mengapa satu kali melakukan dosa besar, nanti juga bertobat lagi kepada Allah. Bisikan-bisikan iblis. Enggak apa-apa. Sesekali saja langsung bertobat setelah melakukannya. Bisikan-bisikan iblis. Ya, padahal kita enggak tahu kapan ajal menjemput kita. Bisa jadi ajal menjemput kita tatkala kita melakukan dosa besar tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhasil kepada dosa-dosa kecil berpindah. Menyepelekan dosa-dosa kecil. Nah, sehingga terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Padahal ketika seseorang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, ujung akhirnya akan menganggap dan meremehkan dosa-dosa besar. Tatkala tidak berhasil, berpindah kepada strategi yang kelima. Menyepelekan perkara-perkara yang sunnah. Tidak mengapa itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Tidak dilakukan apa-apa. Mulai menyepelekan perkara-perkara yang sunnah. Dan tidak ada sifat warok dari meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dia kerjakan. Ini pun dia ada tipu daya iblis. Nah, menyepelekan yang sunnah itu kan sunnah, enggak apa-apa. Nah, yang keenam, berusaha untuk meminimalisir pahala-pahala, mengurangi pahala-pahala. Ya. Cukup melakukan yang wajib saja. Adapun yang penyempurna-penyempurnanya ditinggalkan. Nah, supaya kurang pahalanya, supaya kurang semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, Padahal kita tahu bahwasannya perkara-perkara yang sunnah ini sebagai penyempurna, penambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada kewajiban-kewajiban. Dan kita merasa kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ini masih banyak kekurangannya. Jika untuk menambalnya, hendaklah kita semangat dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tatkala tidak berhasil, sayang ketujuh, iblis atau syaitan mengganggu kepada jasmani badan orang tersebut. Diganggu. Nah, kadang-kadang dirasuki, kadang-kadang begini, begitu, dan sebagainya. Jadi anda tipu daya iblis, cerat-cerat iblis. Seperti yang Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Yang jelas, iblis terus, tidak henti-hentinya, mengganggu manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala tajidu aktharahum syakirin. Tujuan iblis, sehingga engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Supaya manusia mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak berhasil dengan cara ini, pindah kepada cara yang lain, terus. Nah, banyak kita berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, ini di antara faedah-faedah dari pembahasan ayat yang telah kita sampaikan sebelumnya. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya masuk bab Qalillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha ila akhir al-ayah wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.